Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'um bi ihsan wa sallim tasliman mazid amma ba'd. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Asrarus Shalah. Faqala rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim setelah beliau menjelaskan hakikat dari takbiratul ihram, kemudian beliau jelaskan rahasia yang tersembunyi dari doa istiftah, beliau berkata, fa idza syara'a fil qira'ah qaddama amamaha al isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan setelah membaca doa istiftah, sebelum memulai membaca Al-Fatihah, diperintahkan kita untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, kenapa demikian? Tidak lain dikarenakan bahwasanya syaitan itu gigih dan semangat sekali untuk memperdaya seorang hamba, menjauhkan seorang hamba daripada taufik dan hidayah Allah SWT, terkhusus keadaan seperti ini, posisi yang paling afdal antara seorang hamba dengan Allah SWT yang paling mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan kepada seorang hamba di dunia dan akhirat, sehingga syaitan sangat semangat sekali, gigih sekali untuk menjauhkan seorang hamba dari kemaslahatan tersebut. Kalau bisa syaitan berusaha menjauhkan seorang hamba dari sholat sama sekali. Kalau bisa. Karena dia di dalam hadis disebutkan amuduhus shalah, tiangnya Islam, tonggaknya Islam itu sholat. Dalam hadis lain menyebutkan batasan antara seorang muslim dengan seorang musyrik itu sholat. Kalau bisa, syaitan berusaha untuk menjauhkan seorang hamba dari sholat sama sekali. Sehingga apabila dia meninggalkan sholat sama sekali, dalam hadis disebutkan dia akan dikumpulkan, dibangkitkan kelak di padang mahsyar bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan pentolan-pentolan kekafiran. Atau wantifa'uhu dunahu bil badan wal qalb. Fan 'ajiza an iqta'ihi wa ta'tilihi anhu bil badan iqta' qalbahu wa attalah. Kalau dia tidak sanggup untuk memalingkan seorang hamba berusaha melawan godaan syaitan, berkeras kemauannya untuk tetap sholat, maka syaitan dengan sekuat tenaga dia palingkan hatinya daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh sholatnya dia hilangkan. Esensi dari sholatnya dia jauhkan. Wa alqa fihi alwasawis liyusghilahu bidzalika alqiyam bihaqqi al'ubudiyyah baina rabb tabaraka wa ta'ala. Dengan segala macam tipu muslihat, dengan segala macam godaan, sehingga seorang hamba lalai dari sholatnya. Masuk sholat, keluar sholat, sama saja. Sehingga luar biasa, seringkali dalam banyak hal, muncul ide-ide cemerlang di dalam sholat. Strategi bisnis muncul di dalam sholat. Kadang-kadang ada sesuatu yang lupa ingatnya di dalam sholat. Diriwayatkan dari seorang imam. Ada yang bertanya kepadanya, saya kehilangan sesuatu. Gampang. Coba engkau wudu, kemudian sholat. Wudu, sholat, betul datang. Tadi di sana. Sehingga apa? Sehingga maksud daripada tujuan sholat terlupakan dengan segala macam. Dengan segala macam hal-hal yang menjauhkan seorang daripada penghambaan kepada Allah SWT. Maka untuk itu, tiada kesanggupan bagi kita untuk terhindar dari godaan syaitan, untuk terbebaskan daripada muslihat, tipu muslihat syaitan, kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berdiri dengan sempurna menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hatinya, menyinari apa yang dia baca, menghayati apa yang dia lakukan, memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan memahami kalamullah, memahami segenap zikir, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu sebab hidupnya hatinya, itu sebab kebahagiaan hatinya. Dan tentu syaitan sangat semangat untuk menjauhkan seorang hamba daripada inti maksudnya sholat. Karena intinya sholat adalah bagaimana seorang hamba menjalin hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Walamma 'alima Allah Subhanahu wa taala hasad al-'adu lil'abd wa tafarrughihi wa tafarraghahu lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu betapa dengkinya, betapa hasadnya, betapa irinya syaitan yang dia merupakan manusia yang merupakan musuh terbesar seorang hamba untuk mengharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan betapa syaitan seakan-akan tercipta hanya untuk bermusuhan dengan manusia, menjauhkan manusia daripada siratal mustaqim, daripada rahmat Allah SWT, sehingga dia betul-betul fokuskan. Jadi syaitan tidak ada kerjanya, tidak ada kesibukannya, tidak ada kiatnya, tidak ada visi dan misinya, kecuali untuk menjauhkan manusia dari jalan yang lurus, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha tahu bahwasanya tidak ada kemampuan seorang hamba untuk menghadapi musuh yang seperti ini? Bagaimana tidak? 24 jam, 1 kali 24 jam, ini syaitan terus melakukan tipu daya, tipu muslihat agar seorang hamba jauh dari Allah SWT. Kemudian dalam keadaan innahu yarakum min haitsu la tarawnahum, ini syaitan, kata Allah SWT, itu melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Untuk berhadapan dengan musuh, minimal standar minimal kita tahu di mana musuh itu berada, sehingga kita mawas diri. Tapi ini kita tidak tahu, entah dari depan, dari belakang, dari samping, berapa jumlahnya, kita tidak tahu. Semakin gigi, semakin seorang berusaha menguatkan imannya, berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, berusaha mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin, maka secara kuantitas dan kualitas itu syaitan ditugaskan untuk menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Itu jelas. Semakin seorang berusaha untuk memperkuat imannya, semakin bertubi-tubi syaitan membuat tipu muslihat, membuat jaring-jaringnya agar seorang hamba terperangkap dan terjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Allah Maha tahu betapa sengitnya permusuhan yang dilakukan oleh syaitan kepada seorang hamba, kepada seorang manusia, terutama tatkala dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah juga tahu tidak ada kemampuan seorang hamba untuk terhindar daripada tipu muslihat syaitan. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan hamba tersebut untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selamat daripada tipu muslihat syaitan. Sehingga apa? Sehingga tatkala isti'adzah, seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan isti'adzah, dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan seksama, maka isti'adzah tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mencukupkan seorang hamba daripada melawan syaitan. Seakan-akan dikatakan kepada seorang hamba yang hendak bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya ataukah dengan bacaan Qur'annya, dikatakan kepadanya, la taqata laka bihadzal 'adu, la taqata laka bihadzal 'adu, tidak mungkin engkau bisa selamat dari musuh itu kalau engkau mengandalkan kemampuanmu, mengandalkan strategi yang kau miliki, mengandalkan taktik yang kau miliki, tidak akan bisa kau. Secara fisik, secara lahir maupun batin, tidak sanggup engkau melawan musuh yang seperti ini. Maka fastaid bi, satu-satunya jalan untuk selamat dari musuh yang seperti ini, engkau berlindung kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau akan aku lindungi. Minta suwakat kepadaku, maka akan aku berikan. Aku akan cukupi dan aku akan halangi engkau daripada tipu muslihatnya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah suatu saat kepadaku, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruhnya, menerangi alam barzakhnya. Suatu hari dia berkata kepadaku, karena Ibnu Qayyim merupakan murid yang terkhusus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia berkata kepadaku, memberikan suatu nasihat, idha hasha alaika kalbul ghanam fala tastaghil bi muharabatihi wa mudafaatihi wa alaika bir ra'i fastaghid bih fa huwa yasrifu anka al kalb wa yakfikahu. Ya. Apabila suatu hari ada seekor anjing peliharaan yang galak berusaha untuk menyakitimu, ya. Pertama menggonggong, kemudian mendekat, kemudian siap-siap menerkam, ya. Kemudian menggigit. Kebetulan engkau tahu siapa tuannya. Jangan capek-capek engkau berusaha untuk melakukan perlawanan. Anjing 3-4-5 besar-besar, sekelas herder gitu. Satu dari depan, satu dari belakang, satu dari kiri kanan, ada lagi dua lagi. Kurang cerdas kalau engkau setengah mati melakukan perlawanan terhadap anjing-anjing tersebut. Semestinya engkau panggil tuannya, minta tolong sama tuannya, ini tolong anjing, jangan kurang ajar. Iya. Dengan sesuatu yang engkau bisa menarik perhatian tuannya, maka tuannya akan membuat isyarat untuk menyetop anjing-anjing tadi. Ya kan? Entah pakai isyarat suara atau dan lainnya. Sehingga anjing tadi diam. Pakai tangan aja. Oh sudah dia. Oh berarti ini teman. Iya. Jangan diganggu. Seperti ini kalau kita fokusnya kepada anjing-anjing itu. Ya, ibaratkan saja setan itu anjing-anjing. Iya. Kalau kita fokus, habis tenaga kita. Celaka kita, binasa kita. Faizasta'adhal insan bilam syaitan rajim ab'adahu anhu. Dan ini permisalan lebih tinggi lagi. Terkala seorang hamba berlindung kepada Allah daripada syaitan, maka Allah akan jauhkan. Ya, Allah akan jauhkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan syaitan dan tipu muslihat syaitan. Tidak ada suatu pun daripada makhluk yang hidup maupun yang tidak hidup yang terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kesempurnaan tauhid tatkala seorang hamba beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu ditakutkan daripada godaan syaitan? Apa yang perlu ditakutkan daripada tipu muslihat syaitan? Kalau sekiranya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita dilindungi oleh Allah daripada tipu muslihat syaitan tersebut, selamat kita. Ya, selamat kita. Fa'abdul kalb ila ma'anil Qur'an. Sehingga apa? Sehingga tatkala Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari tipu muslihat syaitan. Ya. Kemudian masuklah jiwa kita, hati kita ke taman-taman Al-Quran melalui makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita menyaksikan keindahan Al-Quran, kita menyaksikan segala macam hal-hal yang luar biasa yang akal manusia tidak sempat memikirkannya dikarenakan keluar biasaan hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak sanggup untuk menembusnya. Kerapian, keindahan, keteraturan, apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, kalau sekiranya itu ilmu yang ada dalam Al-Quran meliputi ilmu bahasa Arab, ilmu sastra Arab maupun kosakatanya, lengkap sudah. Semakin seseorang berusaha untuk menggali apa yang ada dalam Al-Quran, semakin terpesona dia terhadap Al-Quran, semakin jatuh cinta dia kepada Al-Quran. Dan syaitan semangat sekali untuk menjauhkan seorang hamba untuk bisa mencintai Al-Quran. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wastakhraja min kunuzi wa dhaha wa dhakhairahu wa dhakhairihi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basar. Sehingga hati yang Allah selamatkan daripada tipu muslihat syaitan, yang dia bersenang-senang di dalam taman-taman indah yang ada dalam Al-Quran, dia keluarkan segenap perbendaharaannya, dia keluarkan segenap rahasia-rahasianya, dia keluarkan segenap kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak juga terbesik di dalam hati seorang hamba. Ya, seseorang akan merasakan hakikat yang namanya surga dunia sebelum dia merasakan surga akhirat dengan mengeluarkan rahasia-rahasia berikut perbendaharaan-perbendaharaan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, satu-satunya perantaraan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang murni firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, makhluk sifatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui perantaraan malaikat Jibril. Wa kana al-ha'il bainahu wa baina dhalik, yang menghalangi seorang hamba untuk merasakan surga dunia yang hakiki, yang sesungguhnya, yaitu tatkala dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia melepaskan segala isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang menghalangi seorang hamba dengan Al-Qur'an. Ada satu hal yang bisa menghalangi seorang hamba mengambil manfaat yang sebesar-besarnya daripada Al-Quran, yaitu hawa nafsu dan syaitan. Fa'inna nafs munfa'ilatun li syaitan. Karena hawa nafsu itu kurirnya syaitan. Hawa nafsu itu akan senantiasa menuruti apa yang dikehendaki oleh syaitan. Dia tunduk, dia taat kepada syaitan. Ya, jadi musuh ternyata dari luar dan dari dalam. Ya, musuh dari luar dan dari dalam. Musuh dari luar syaitan, musuh dari dalam hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Dan tidak ada hawa nafsu kecuali selalu mengajak kepada hal-hal yang dikehendaki oleh syaitan. Faida bauka anha wa turib. Alamma bihal malik, alamma bihal malak. Tatkala hawa nafsu ditundukkan, tatkala syaitan diusir dari hati kita, maka yang akan datang malaikat. Wa sabbataha wa dzakkaraha bima fihi sa'adatuha wa najatuha. Sehingga malaikat akan mengokohkannya, membantu untuk mengokohkan iman seorang hamba. Selalu diingatkan akan hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kita sendiri yang mengundang iblis ke dalam hati kita, sebagaimana kita sendiri yang mengundang malaikat ke dalam hati kita. Fa'idha akhadal abdu fi kira'atil Qur'an. Dan tidak akan ketemu antara iblis dengan malaikat. Fa'idha akhadal abdu fi kira'atil Qur'an. Dan terkala seorang hamba membaca Al-Quran, dia sedang mengajak bicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan tatkala kita berdua-duaan membicarakan pembicaraan yang khusus antara kita berdua dengan seorang yang amat kita takuti dan kita segani sekaligus kita cintai. Tidak ada orang lain, hanya kita berdua dalam suatu ruangan. Falyahdhar kullal hadhar min at-ta'arrud li maqtihi. Apa sekiranya tatkala kita sedang bercakap-cakap, kita tidak toleh, kita malah sibuk melihat mungkin di situ ada lukisan sebelah kiri dan kanan, atau di situ ada akuarium, kita lihat akuarium, padahal kita terus bicara. Yang seperti ini wajar tidak? Kalau sekiranya orang yang kita ajak bicara tadi akan tersinggung, akan marah, berarti hakikatnya kita tidak takut kepada dia, kita tidak hargai dia, kita tidak cintai dia. Dan terkala seorang hamba berada di hadapan Allah SWT, terkala seorang hamba membaca Al-Quran, dia sedang mengajak bicara Allah SWT, bermunajat dengan Allah SWT. Maka hati-hati untuk mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengajak bercakap-cakap Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belakangi, kita punggungin. Ya, kita berpaling kepada yang lainnya. Ini sangat wajar kalau sekiranya membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yakunu bi manzilati rajulin qarrabahu malikun min mulukid dunya. Suatu saat, coba kita bayangkan seseorang dipanggil secara khusus oleh seorang raja di raja daripada raja-raja dunia. Iya, dipanggil ya, mungkin untuk sekarang di Indonesia dipanggil Pak SBY. Iya, di ruang khusus empat mata. Iya, kemudian bercakap-cakap mulai, ya. Pak SBY ngajak bicara, ya kan? Kita malah lihat fotonya Megawati, ya kan? Kita lihat fotonya Pak Harto, ya. Kadang-kadang kita punggungin, kira-kira apa kira-kira reaksi Pak SBY? Hah? Ya, wa aqamahu baina yadayhi fajal yukhatibul malik. Kita ajak bicara, tapi kita belakangi. Kita palingkan wajahnya ke kiri dan ke kanan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tahu apa yang sekarang diajak bicara oleh raja tersebut. Apa yang sedang diajak bicara? Topiknya apa kita tidak tahu. Jangankan satu persatu kata per kata, inti dari permasalahan, inti daripada pembicaraan tidak tahu. Betapa murkanya raja seperti itu. Fama dhannu bimaqtil malik al-haqqal mubin rabbil alamin wa qayyumis samawati wal ardhin. Tidakkah kita tahu, tatkala kita sholat, tatkala kita membaca Al-Quran, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sang raja yang hak, yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur segala isinya. Fayambaghi bil musalli ay yaqifa 'inda kulli ayatin min al-Fatihah. Ini maksud dan tujuan daripada kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tipu muslihat syaitan. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul siap tatkala bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, fayambaghi bil musalli ay yaqifa 'inda kulli ayatin al-Fatihah waqfatan yasira. Yantadhiru jawab rabbih lah. وَكَانَّهُ يَسْمَعُهُ وَوَيَكُ الْحَمَدَنِي عَبْدِي إِذَا قَالَ الْحَمْدُ لَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kemudian setelah membaca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, kita disyariatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, kita berlindung kepada Allah daripada tipu muslihat syaitan, daripada bisikan syaitan yang bisa menghalangi kita daripada mengambil kemanfaatan, mengambil keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita disarankan membaca Bismillah, yaitu memohon pertolongan dengan Allah agar bacaan yang akan kita baca ini diberkahinya, dimudahkannya, kemudian diberikan taufik agar bacaan tersebut memberikan kemanfaatan kepada kita, terutama di akhirat kelak, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan meminta pertolongan Allah, dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar bacaan yang kita baca dimudahkan oleh Allah untuk mentadabburinya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ini ada kaitannya dengan tauhid semuanya. Kita tahu bahwasanya kita seorang hamba yang lemah, tiada kuasa bagi kita untuk berlindung daripada godaan syaitan dan hawa nafsu kita. Dibersihkan dulu dengan a'udzu min syaitan rajim. Hal-hal yang bisa menghalangi seorang terkala bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, syaitan dan hawa nafsu. Kemudian dengan bismillahirrahmanirrahim kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar bacaan yang akan kita baca itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bacaan yang kita baca diberikan taufik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan rahmat dari sana. Kemudian fayambaghi bil musalli ay yaqifa inda kulli ayah. Setelah itu kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan seyogianya, dan ini juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tatkala membaca Al-Fatihah dia stop sejenak di setiap ayat sambil menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin" Qala Allah Subhanahu wa taala, "Hamdani 'abdi." Terkala seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, segala kemuliaan, segala kebesaran, segala keagungan, segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan alam semesta dan memeliharanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hambaku telah memujiku. Hambaku telah menyanjungku. Hambaku telah membesarkan aku. Hambaku telah memuliakan aku," dan seterusnya. Iya. Jadi tatkala kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, stop. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop. Seakan-akan kita mendengar Allah Subhanahu wa taala menjawab kita seraya berfirman, "Hamadani 'abdi." Ya. Dari hadis ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala berpendapat tentang sunnahnya, dan itu memang perbuat contoh suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain tidak satu nafas. Tidak alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis tadi dan hadis-hadis yang lain yang banyak, itu stop di setiap ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Stop. Lanjutin lagi. Arrahmanir rahim. Nah, terkala kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita tunggu sebentar seraya seakan-akan kita mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Hamadani 'abdi." Hambaku sedang memujiku, hambaku mengagunganku, hambaku memuliakan aku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim. Kemudian tatkala seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, stop lagi. Tunggu sebentar mendengar firman Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Asna 'alayya 'abdi." yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Dia tunggu sebentar, mendengar Allah SWT menjawab, hambaku telah memuji, mengulangi pujiannya kepadaku. Faidha qala maliki yaumiddin, intadara qawlahu majjadini abdi. Dan tatkala seorang hamba melanjutkan bacaannya, mengajatnya, dengan membaca maliki yaumiddin. Bahwasanya yang pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT, segala kemuliaan milik Allah SWT. Dia Rabb yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai alam semesta, yang sekaligus Ar-Rahmanir Rahim, yang penuh rahmat dan kasih sayangnya. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Padahal Allah SWT juga menguasai sebelum hari pembalasan. Tapi Allah sebutkan bahwasanya Allah menguasai hari pembalasan di ayat yang ketiga ini. Ya. Dikarenakan kekuasaan Allah SWT betul-betul mutlak. Ya. Dalam banyak ayat Allah sebutkan, tidak ada suatu pun di antara makhluk yang bisa angkat bicara ketika itu. Kalau sekarang semua orang boleh berbicara, semua orang boleh melakukan intrik-intrik, semua orang boleh melakukan manuver-manuver, tapi kelak di padang mahsyar, di hari kiamat, maka jangankan berusaha untuk melakukan manuver-manuver, intrik-intrik, ya, sekedar mengucapkan satu suku kata, tidak diperkenankan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan Malik Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai secara mutlak hari pembalasan, yang mana manusia akan dibalas sesuai dengan amalannya, in syarran fa syarrun, in khairan fa khairun. Apabila amal tersebut baik, dia akan mendapati kebaikan tersebut. Apabila amal tersebut buruk, dia akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkala seorang hamba mengucapkan firman-Nya ini Malik Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ya, kita tunggu sebentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan firman-Nya, majjadni abdi, hambaku memuliakan aku, hambaku membesarkan aku, hambaku mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan terkala seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau sajalah ya Allah kami menyembah, kami menyerahkan segenap peribadahan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Maka kita tunggu firman Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ayat ini ayat yang tengah-tengah antara aku dan antara hambaku. Potongan yang pertama, iyyaka na'budu, ini untuk Allah, dan iyyaka nasta'in, ini untuk hambanya. Iyyaka na'budu, karena ibadah hanya untuk Allah SWT. Dan pertolongan, minta pertolongan, itu khusus makhluk. Allah tidak butuh pertolongan. Allah tidak membutuhkan pertolongan. Yang butuh pertolongan, murni adalah hambanya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ghani, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha cukup, maha kaya, hambanya yang maha kurang, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keterbatasan, sehingga memerlukan yang namanya pertolongan. Antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Ya, wahai manusia, kalian sangat berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT maha kaya, lagi maha terpuji. Faidha qala ihdina siratal mustaqim ila akhiriha intadara qawlu hadha liabdi wa liabdi maqal. Dalam riwayat, wa liabdi masal. Terkala seorang hamba membaca ihdina siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk, sekaligus berilah kami bimbingan untuk senantiasa berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang engkau berikan nikmat kepadanya dan engkau ridhoi, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Dan terkala seorang hamba membaca ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, "Hadza li abdi wa li abdi masal." Ya. Ini untuk hambaku dan apa yang diminta hambaku akan aku kabulkan. Ini doa yang paling mulia ini yang ada di Al-Fatihah. Intinya kehidupan seorang manusia, intinya diutusnya semua rasul yang terkandung dalam ayat per ayat di dalam surat Al-Fatihah. Intinya kehidupan di dunia dan akhirat. Ya. Uman dzaqa ta'mas shalah 'alima annahu la yaqumu maqam at-takbirul fatih wa ghairuhu maqamahuma. Barang siapa yang bisa merasakan esensinya salat, maka dia akan tahu. Barang siapa bisa merasakan intinya salat, barang siapa yang bisa merasakan nikmatnya salat, barang siapa yang bisa merasakan hakikatnya salat, barang siapa yang bisa mengetahui rahasia-rahasia salat, dia tahu. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi takbir. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Allahu Akbar dengan misalnya Allahu Sami. Dengan misalnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Allahul Qayyum. Allah Al-Ghafur. Tidak harus Allahu Akbar. Wal Fatihah. Tidak ada yang bisa menggantikan Al-Fatihah. Tidak bisa digantikan Al-Baqarah walaupun dua juz lebih. Ya. Tidak bisa gabungan antara Al-Baqarah Ali Imran walaupun lima juz hampir. Ya. Dan seterusnya. Harus Al-Fatihah dan yang selainnya. Tidak ada yang bisa menggantikan Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi berdiri ketika dia syariatkan berdiri. Tiada yang bisa menggantikan posisi ruku terkala disyariatkan ruku, kecuali yang tidak mampu. Ya, itu permasalahan yang lain. Tiada yang bisa menggantikan posisi sujud. Ya, bagi yang mampu, maka masing-masing daripada gerakan lahir dan batin dan hati maupun lisan ini adalah penghambaan secara khusus, dan di situ ada rahasia yang khusus, pengaruh yang khusus yang tidak bisa didapatkan dengan yang lainnya. Summa likulli ayatin min ayatil Fatihah ubudiyah. Dan setiap ayat per ayat, suku kata per suku kata daripada ayat Al-Fatihah itu ada penghambaan secara khusus. Ada rasa secara khusus. Rasa pada alhamdulillah di Rabbil Alamin beda dengan rasa Ar-Rahman Ar-Rahim. Keindahan di dalamnya beda. Masing-masing memiliki keindahan secara khusus. Masing-masing memiliki rahasia secara khusus. Masing-masing ada bentuk penghambaan secara khusus. Tidak didapati pada yang selainnya. Baik. InsyaAllah ta'ala kita subuhkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita. Sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang ada dalam salat sesuai dengan yang dikehendaki dan dicintai serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.